Bang, ada hilang tanpa aran dimainkan bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Tapi pasti. Oh, Hilang tanpa arang itu sama dengan hilang tak berkesan.